Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali kajian kita, kajian fikih pada kitab Ad-Durarul Bahiyyah fil Masail al-Fiqhiyyah karya al-Imam al-Allamah Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada bab qada'il hajah, yaitu bab yang menjelaskan tentang adab-adab yang disyariatkan di dalam agama Islam yang mulia ini apabila seorang ingin membuang hajatnya. Dan telah kita sebutkan kemarin bahwasannya ini merupakan bagian dari kesempurnaan syariat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana masalah yang mungkin kita anggap sepele ini diatur di dalam Islam, sehingga hal ini membantah golongan-golongan yang menyimpang yang mengingkari kesempurnaan Islam, baik mengingkarinya secara langsung maupun tidak langsung. Baik. Setelah kita sebutkan kemarin 6 adab yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah yang berhubungan dengan adab buang hajat. Baik, apa saja adab tersebut? Yang pertama, al-istitar, yakni menutup aurat. Yang kedua, wala yarfa'u thawbahu hatta yadnuwa min al-ard. Tidak boleh mengangkat pakaiannya sampai mendekat ke bumi. Baik, wal faruq. Ketiga, wal bu'du aw dukhulul kanif. Menjauh dari pandangan manusia atau masuk ke WC. Baik, menjauh di sini dibedakan antara BAB dan BAK, buang air besar dan buang air kecil. Kalau di tempat terbuka, untuk buang air besar harus betul-betul menjauh sampai tidak terlihat. Sedangkan buang air kecil tidak diharuskan untuk benar-benar jauh, walaupun masih terlihat itu tidak mengapa insyaallah taala. Yang keempat, lihat anyatruka al-kalam, meninggalkan pembicaraan. Ini tidak berbicara ketika sedang buang hajat. Baik, dalilnya. Dalil yang tentang apa? Hadis al-Muhajir bin Kunfuz. Baik, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab salam saat disalami oleh al-Muhajir bin Kunfuz. Ini ulama berdalil untuk 2 masalah. Yang pertama, dimakruhkan untuk mengucapkan nama Allah ketika sedang buang hajat. Yang kedua, juga dimakruhkan untuk berbicara. Berbicara tanpa keperluan ketika buang hajat. Baik. Yang kelima, duhab. Bolehnya buang air kecil sambil berdiri. Baik, labas. Yang kelima yang disebutkan oleh al-muallif, tarkul mulabasah lima lahu hurmah. Dalilnya, siapa yang tahu darinya? Tidak boleh menggunakan. Yang kelima, tidak boleh menggunakan atau memasukkan ke dalam kamar mandi atau WC sesuatu yang memiliki kehormatan, seperti di situ ada zikrullah atau Al-Quran atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya man Ja'far Ta'rif. Dalilnya dari Al-Quran, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu berasal dari ketakwaan hati. Ini termasuk jelas zahir, termasuk dari bagian mengagungkan syiar-syiar Allah, tidak memasukkan nama Allah atau Al-Quran atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat-tempat kotor. Dan ini dalil fatwa Lajna Daimah tentang haramnya tamimah, haramnya tamimah jimat dari Al-Quran. Ini salah satu dalil, salah satu dalil haramnya tamimah atau jimat dari Al-Quranul Karim. Iya. Dalil yang lainnya, tidak ada contoh dari salaf ataupun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis-hadis tentang salaf yang menulis tamimah atau jimat dengan Al-Quran itu dhaif. Kemudian dalil yang ketiga, karena hal itu bisa membuka pintu kepada tamimah yang diharap, yang jelas diharamkan. Baik. Muasil insyaallah taala. Baik, yang keenam, satu lagi. Ahsan. Wa tajannabul amkinati allati man'a 'an at-takhalli fiha syar'un aw 'urfun. Menjauhi tempat-tempat yang dilarang untuk buang hajat di situ, apakah dilarang oleh syariat maupun oleh adat. Iya, yang telah kita sebutkan di antaranya, yaitu di tempat-tempat berkumpulnya orang, tempat-tempat berteduh atau sumber-sumber air, demikian pula di jalan, di tempat mandi dan sebagainya. Iya. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa 'adam al-istiqbal wal istidbar lil qiblah. Adab yang ketujuh, tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Ini adab yang ketujuh dari adab-adab buang hajat yang disebutkan oleh al-mu'allif rahimahullahu taala. Tidak membelakang, tidak menghadap dan membelakangi kiblat. Tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat ketika sedang buang hajat, baik buang air kecil maupun buang air besar. Berdasarkan hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu dalam Sahihain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitumul ghaithah," apabila kalian mendatangi al-ghaith, yaitu WC, "fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha," maka janganlah kalian menghadap kiblat, jangan pula membelakanginya. "Walakin syarriku aw ghurribu," akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Ini tentunya bagi negeri yang kiblatnya ini tidak di timur, tidak pula di barat. Kalau kita kiblatnya menghadap ke barat, ke barat ya, ke barat atau ke timur, baik, maka tidak boleh kita menghadap ke barat. Jadi maksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah menghadap ke timur atau ke barat bagi yang negerinya kiblatnya tidak di timur dan tidak pula di barat. Baik. Ini hadis yang jelas tentang larangan buang hajat, baik buang air besar maupun buang air kecil, menghadap kiblat dan membelakanginya. Kemudian kata Abu Ayyub, "Faqadimna Syam," ketika kami mendatangi Syam, "fawajadna marahidha bunyat kibal al-Ka'bah," lalu kami dapati WC di sana, di Syam, itu dibangun menghadap Ka'bah. "Fananharifu wa nastaghfirullah," maka kami pun duduk menyerong, ya, menyimpang dari arah Ka'bah. Kemudian kami beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya beristighfar di dalam hati. Ya, seperti kata Syu'alul Basam, maksudnya adalah beristighfar di dalam hati. Ini lanjutan ini dari perkataan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, dari yang beliau pahami dari hadis atau dari sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Namun yang benar insyaallah taala, kalau seorang berada di dalam bangunan itu tidak mengapa dia menghadap kiblat ataupun membelakanginya, kalau ada bangunan yang menutupinya. Dan di sini memang ada khilaf yang luas. Di sini beliau rahimahullah taala menyebutkan sampai 8 pendapat para ulama. Dan yang rajih insyaallah taala itu dibagi dua. Kalau di tempat terbuka, maka ini tidak boleh secara mutlak. Di tempat terbuka tidak ada, di tempat terbuka tidak ada penghalang, maksudnya tidak ada satu dinding yang menghalangi, maka tidak boleh seorang itu buang air besar atau buang air kecil menghadap kiblat atau membelakanginya. Adapun kalau di dalam bangunan, maka tidak mengapa. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma di dalam Sahihain, beliau mengatakan, "Raqitu yawman ala baiti Hafsah radhiyallahu taala anha." Suatu hari aku menaiki rumah Hafsah. "Faraitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala hajatihi mustaqbil asy-Syam, mustadbir al-Ka'bah." Maka aku melihat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menunaikan hajatnya sambil menghadap ke Syam dan membelakangi Ka'bah. Membelakangi Ka'bah. Iya. Berdasarkan hadis ini, para ulama mengumpulkan atau menjamak antara hadis sebelumnya dan hadis ini. Hadis ini dalam bangunan jelas disebutkan di rumah Hafsah. Sedangkan hadis yang sebelumnya umum. Maka yang khusus ini membuat pengecualian yang sebelumnya, kalau di dalam bangunan maka tidak mengapa. Namun Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam Asy-Syarhul Mumtik, beliau menjelaskan dibolehkan ini khusus istidbar, khusus membelakangi kiblat. Sebab jelas dalam hadis ini, "Mustaqbil Asy-Syam, mustaqbil Al-Ka'bah." Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke Syam dan membelakangi kiblat. Ini yang beliau rujukkan. Juga karena kata beliau rahimahullah, membelakangi kiblat itu lebih ringan dibanding menghadap ke kiblat. Dibanding menghadap ke kiblat. Tapi di sini ada hadis yang disebutkan Syarif, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan beliau menghasankannya Ibnu Majah, Al-Bazzar, Ibnu Jarud, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan Daruqutni. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu berkata, "Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an nastaqbil al-qiblata bi baulin." Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita menghadap kiblat kalau kencing. Fara'aitu qabla an yuqbada bi'amin yastaqbiluha. Tapi aku melihatnya, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal setahun sebelumnya itu menghadap kiblat. Iya. Dan hadis ini tidak dikomentari oleh Syekh Al-Albani. Kalau hadis dhaif, biasanya beliau komentari di dalam ta'liqnya. Dan disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Al-Imam Al-Bukhari, beliau mensahihkan hadis ini. Beliau mensahihkan hadis ini. Baik. Maka kalau begitu, tidak mengapa insyaallah taala menghadap dan membelakangi kiblat kalau di dalam bangunan. Kalau di dalam bangunan atau dalam artian terhalang. Namun tentunya yang lebih afdal dan lebih hati-hati, jangan membelakangi kiblat. Ya, seperti yang dilakukan oleh Abu Ayyub, ya, sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Walaupun sudah di dalam bangunan, beliau duduk menyerong, ya, buang air sambil menyerong. Namun ini mauquf, ya, sesuai dengan pemahaman beliau. Ya. Tapi ini yang terbaik. Ini yang terbaik untuk lebih berhati-hati dan sebagai bentuk pengagungan terhadap syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini juga beliau menyebutkan yang kita rajihkan ini adalah pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Berkata Al-Imam Syafi'i, "Al-istiqbal wal istidbar muharraman fi as-sahra la fil bunyan." Kata beliau, menghadap kiblat dan membelakanginya diharamkan di sahra. Ini di tempat terbuka. La fil bunyan, tidak di dalam bangunan. Wajhul jam'i indahu tanzilun nahyi wal ibahati ala halatain. Dan sisi, yakni sisi pengumpulan di sisi Imam Syafi'i antara dua dalil tersebut, antara larangan dan pembolehan, itu dibawa pada dua keadaan itu. Dibawa pada dua keadaan. Ini juga yang dirujukkan oleh Al-Imam As-Sanani di dalam Subul Salam, ya, sebagaimana yang dikutip oleh Asy'ari. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa alaihi al-istijmar bi thalathati ahjarin tahiratin. Dan hendaklah seorang itu beristijmar dengan tiga buah batu. Ya, berdasarkan hadis Salman dalam Sahih Muslim yang kita sebutkan di awal pembahasan yang kemarin, di antara larangan-larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, au an nastanjia bi aqall min thalathati ahjarin. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita beristinja atau istijmar, ya, dari sisi bahasa istijmar lebih tepat, dengan tiga buah batu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita beristijmar atau beristinja dengan kurang dari tiga buah batu. Maka wajib minimal di dalam beristijmar dengan tiga buah batu. Ya. Hadis ini juga menunjukkan bolehnya beristijmar walaupun mungkin ada air. Ini tidak dikhususkan ketika ada air saja. Ya. Tidak masalah ada air ataupun tidak ada air, tidak dilarang untuk membersihkan tempat keluar kotoran, baik keluarnya tinja ataupun kencing, dengan batu. Au ma yakumu maqamah, atau yang semisal dengan batu, seperti tisu atau kain yang khusus. Baik. Ini tidak mengapa walaupun ada air, namun tentunya lebih afdal dengan air, sebab dengan air itu lebih dapat mensucikan. Baik, lebih dapat mensucikan. Baik. Dan menggunakan dengan batu ini, ya, menggunakan batu di dalam istijmar itu tentunya disyaratkan harus bisa membersihkan, ya, harus bisa membersihkan, iya, harus bisa menghilangkan najisnya, harus bisa menghilangkan zatnya. Kalau kita jelaskan dalam bab tathirun najasat, minimal hilang ainun najasa, yakni zat najisnya. Walaupun masih ada tersisa, kemungkinan ada tersisa bau sedikit, ini sesuatu yang dimaafkan. Karena al-masyaqqatu tajlibu taysir. Sebab ini dengan batu tidak akan mungkin bisa hilang seluruhnya. Namun Asy'ari di sini berpendapat ini khusus ketika kita tidak akan melaksanakan sholat. Kalau mau melaksanakan sholat dan air ada, harus benar-benar hilang semuanya. Ini pendapat yang bagus, ya. Sebab lebih hati-hati. Ini kata Asy'ari rahimahullah ta'ala. Baik, di sini beliau mengatakan dengan tiga buah batu, dan tiga buah batu itu tahirah, suci. Jadi ini syarat, kalau batu itu najis tidak boleh. Baik, kalau misalkan najis itu dibersihkan dengan selain batu misalkan, ya, atau selain yang dibolehkan, seperti yang dilarang, yakni dengan tulang atau dengan kotoran hewan, kan dilarang. Dilarang beristinja dengan hewan, dengan tulang hewan atau kotorannya. Baik. Kemudian juga diwajibkan minimal 3 buah batu. Pertanyaannya, andaikan dia bisa bersih dengan menggunakan tulang atau hanya dengan 2 kali usapan, atau dengan 2 buah batu maksudnya. Dia bisa bersih dengan 2 buah batu, kurang dari 3 buah batu. Sah atau tidak? Sudah bersih. Hah? Sah atau tidak? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata Jabir bin kata Salman dalam hadis Muslim, au anna istinja bi aqall min thalathati ahjarin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita beristinja dengan kurang dari 3 buah batu. Au anna istinja bi azmin bi rajin au bi azmin. Juga kata Salman, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang kita beristinja dengan kotoran hewan dan dengan tulangnya. Tapi sekarang kalau ternyata dengan 2 buah batu saja, enggak sampai 3, sudah bersih. Atau dia pakai tulang hewan atau bahkan kotorannya, namun bersih. Sah atau tidak? Hah? Dalilnya? Dalilnya? Sayyid, apa kaidahnya? Ambil lihat. Dalam menghilangkan najis. Al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa'adaman. Ini telah kita bahas di bab tathirun najasah. Al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa'adaman. Hukum itu tergantung sebabnya. Adanya suatu hukum tergantung sebabnya. Ada tidaknya suatu hukum tergantung sebabnya. Kalau sebabnya ada, maka dihukumnya sebagai najis. Ada najis, dihukumi najis. Tidak ada najis, khalas, bersih. Namun tetap dia berdosa. Sebagaimana kata Abdul Wahab. Sebab menyelisihi petunjuk Rasulullah SAW. Dan menyelisihi petunjuk beliau, belum tentu sah atau tidak sah. Ya, sah. Sebab itu tadi. Ya. Berdasarkan dalil-dalil yang menunjukkan pada kaidah bahwasannya membersihkan najis itu yang menjadi tujuan adalah hilangnya najis tersebut. Iya. Baik. Bisa dengan cara apa saja, kecuali yang memang sudah ditetapkan di dalam syariat. Kalau ditunjukkan dengan cara ini, harus dengan cara ini, maka kalau kita lakukan dengan selainnya berdosa. Namun tetap sah. Tetap sah, sebab itu tadi kaidah al-hukmu yadurru ma'illatihi wujudan wa'adaman. Al-muhim telah hilang ainun najasah. Baik, ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam Majmu' al-Fatawa juz ke-21. Baik. Kemudian kata beliau, awma wa ma yakumu maqamaha, dan apa yang bisa menggantikan batu ini diperkecualikan ar-ruh wal-azam, ya, seperti dalam hadis tadi, yakni dilarang dengan kotoran dan dengan tulang. Demikian juga dilarang dengan al-muhtaram, ya, sesuatu yang dihormati, ya, seperti makanan. Demikian pula sesuatu yang terdapat di situ nama Allah, ya, dan ini yang biasa dipakai tukang sihir untuk meminta bantuan syaitan, ya, menghinakan Al-Quran dan menghinakan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa tundabul isti'adzatu 'inda syurut. Yang ke-9. Dan disukai untuk isti'adzah ketika memulai. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau masuk WC, beliau mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Dan ini disyariatkan ketika mau masuk WC, sebelum masuk, ataupun di tempat terbuka sebelum mulai buang air, juga disyariatkan untuk membaca ini. Karena dalam lafaz yang lain disebutkan inda dukhulil khala. Di sini katakan idza dakhala al khala, apabila beliau mau masuk. Tapi dalam lafaz yang lain, inda dukulil khala, ketika masuk untuk buang air, menunjukkan bahwasanya sebelum melakukan dan ketika melakukan, ya, maksudnya ketika melakukan ini fi ghairil kanif, pada selain di WC, juga tetap disyariatkan untuk membaca doa ini. Qala al muallif rahimahullahu taala, wal istighfar wal hamdu ba'da al faragi, dan disunnahkan untuk istighfar dan hamdalah setelah selesai. Ini adab yang ke-10. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Ibnu Sunni, dan yang lainnya dari hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya juga dari hadis Aisyah. Hadis Aisyah dikeluarkan Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Bahwasanya Aisyah mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min al-khala qala ghufranaka." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau keluar dari WC, beliau mengucapkan ghufranaka. Ini permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar. Baik. Adapun hadis yang sebelumnya disebutkan oleh Asy-Syari, alhamdulillahilladzi azhaba 'anni al-adha, ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadis Anas. Ini hadis dhaif karena di sanadnya ada Ismail bin Muslim. Beliau dhaif. Hadis yang serupa juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Ma'mar bin Sabit dari Qatadah dari Anas. Di sanadnya ada Ma'mar bin Sabit. Riwayatnya dari Al-Basriyyin dhaif. Riwayatnya dari Al-Basriyyin dhaif. Jadi lafaz alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adha ini dhaif, yang sahih insyaallah taala ghufranaka. Baik. Ini 10 adab buang hajat yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Kita tambahkan dari apa yang disebutkan oleh para ulama yang lainnya, yang ke-11 termasuk adab yang sangat penting di dalam buang hajat adalah al-istinzah. Al-istinzah minan najasah. Ya. Menjaga diri dari terkena najis, ya. Baik pakaian kita maupun badan kita dari terkena najis ketika kita buang hajat, ya. Terutama ketika kencing. Sebab hal ini termasuk sebab tertimpanya seseorang dengan azab kubur. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, diceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kubur. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahuma la yu'adzaban. Mereka berdua sedang diadab. Salah satunya, amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Dalam riwayat yang lain, la yastanzihu minal baul. Salah seorang dari dua orang yang diazab ini tidak menjaga dirinya dari najis, ya, pancaran air kencing terkena kepadanya. Iya. Dan dikecualikan dari ini orang yang terkena penyakit. Orang yang terkena penyakit kencingnya keluar tanpa sadar. Maka apa yang dia lakukan? Cuci. Kalau dia mau sholat, cuci pakaiannya, kemudian kemaluannya, lalu dia berwudu, kemudian sholat, dan dia tidak usah pedulikan lagi apa yang keluar setelahnya. Tidak usah dia pedulikan apa yang keluar setelahnya, kalau memang itu penyakit. Ya. Dan bagus kalau dia menggunakan pampers. Ya. Gunakan pampers. Ya. Ini fatwa lajnah da'imah. Baik. Apalagi kalau cuma sekedar was-was. Ini keluar enggak ya? Maka ini keraguan-keraguan seperti ini tidak usah dipedulikan. Kecuali yakin. Kenapa? Karena keraguan itu tidak bisa menghilangkan keyakinan. Nanti akan datang insyaallah taala penjelasan tentang kaidah ini. Kemudian yang ke-11, yang ke-12, tidak boleh masuk ke tempat permandian umum bagi laki-laki kecuali dengan menutup aurat. Adapun bagi wanita tidak boleh secara mutlak. Tidak boleh secara mutlak. Tidak boleh masuk ke tempat permandian umum bagi laki-laki kecuali dengan menutup auratnya. Adapun bagi wanita tidak boleh secara mutlak. Berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Al-Hakim, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhulu al-hammam illa bi mi'zarin." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia masuk tempat permandian, yang maksudnya permandian umum, kecuali dengan sarung. Dengan sarung yang menutupi auratnya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yudkhilu halilatahu al-hammam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia memasukkan istrinya ke dalam tempat permandian umum. Baik. Dalam nafas yang lain, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir min nisa'ikum fala yadkhulanna al hammam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dari istri-istri kalian atau dari wanita-wanita kalian, maka janganlah mereka memasuki tempat permandian. Maksudnya tempat permandian umum. Iya. Salat dilarang bagi wanita untuk terlihat auratnya, baik oleh laki-laki maupun oleh sesama wanita. Ini tidak boleh. Iya. Ini tidak dibolehkan. Iya. Baik tempat permandian umum itu wanita semua ataupun tercampur dengan laki-laki, sama-sama, sama saja, tidak boleh. Tidak boleh wanita untuk ikut mandi di situ. Ya. Adapun yang laki-laki tadi, kalau memang laki-laki semua dan menutup aurat, tidak ada wanita, maka boleh. Iya. Adapun bagi wanita, diharamkan secara mutlak. Apakah wanita semuanya ataupun tercampur dengan laki-laki, tidak boleh masuk ke tempat permandian umum. Ya. Kecuali memang khusus, ya. Tempat permandian khusus, walaupun banyak orang, tapi khusus, khusus suami istri. Atau ada hubungan mahram semuanya. Ada hubungan mahram semuanya. Tidak mengapa insyaAllah ta'ala. Kemudian yang ke-13, termasuk disunahkan untuk masuk dengan kaki kiri, ya, dan keluar dengan kaki kanan. Walaupun tidak ada hadis yang sahih, ya, hadis-hadis tentangnya dhaif semuanya. Walaupun tidak ada hadis yang sahih, namun itu diambil dari dalil umum, ya. Yani dalil tentang pemuliaan yang kanan digunakan pada hal-hal yang di situ memiliki kemuliaan seperti masuk masjid, dan sebaliknya kiri digunakan pada hal-hal yang kotor, ya, seperti masuk WC. Ya, ini dari dalil-dalil yang umum seperti hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahihain, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibu tayammun fi tana'ulihi wa tarajulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyenangi untuk selalu mendahulukan yang kanan ketika pakai sandal, ketika bersisir, dan ketika bersuci, dan pada setiap urusannya. Jelaskan para ulama, ya, urusan yang di situ terdapat kemuliaan. Maka kalau begitu, yang di situ terdapat sesuatu yang kotor, ya, bukan sesuatu yang mulia, digunakan yang kiri. Baik, meskipun hadis-hadis tentangnya dhaif. Ada hadis dari Surah Al Malik radhiyallahu taala anhu, namun hadisnya dhaif. Baik. Kemudian yang keberapa sekarang? 14, yang terakhir ini, ya. Tidak boleh beristinja atau memegang kemaluan dengan tangan kanan. Jadi yang digunakan adalah tangan kiri. Berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Qatadah Al-Harith bin Rida'i Al-Anfari radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yumsikanna ahadukum zakarahu bi yamini wa huwa yabul wa la yatanaffas fil ina." Janganlah seorang dari kalian itu memegang kemaluannya dengan tangan kanan ketika dia sedang kencing, dan janganlah dia bernafas dalam bejana. Janganlah dia bernafas dalam bejana. Baik. Kemudian ada hadis dari Suraka bin Malik tentang disyariatkannya bersandar. Ini hadis dhaif. Hadis dhaif. Demikian pula ada hadis juga dari Suraka bin Malik, ya, sahabat yang mulia Suraka bin Malik radhiyallahu anhu, tentang disyariatkannya al-i'timad 'ala rijl yusra. Bersandar pada kaki kiri. Yani duduk pada kaki kiri. Wa nasbul yumna, dan kaki kanan ditegakkan. Paham maknanya? Duduk di atas kaki kiri, lalu kaki kanan ditegakkan. Ini hadis dhaif. Diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani dan Al-Baihaqi. Diriwayatkan oleh Al-Syekh. Diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nawawi, Al-Haythami, dan juga Al-Hafidz Ibn Hajar. Ini hadis yang dhaif. Hanya saja ada yang menyebutkan katanya, itu bagus untuk kesehatan. Tapi, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, harus ditanya sama dokter dulu. Benar enggak? Bagus bagi kesehatan. Iya. Apalagi kata beliau, ini sulit. Oh, apalagi orang yang sudah tua atau orang yang gemuk, berat ya menahan badannya. Iya. Baik. Jadi ini tidak disyariatkan. Tapi inilah yang bisa kita tambahkan. Iya. Ada adab-adab yang lain yang belum sempat kita tambahkan. Iya. Silakan kita merujuk pada kitab-kitab fikih yang disebutkan oleh para ulama. Iya. Namun ini umumnya yang disebutkan di dalam kitab-kitab fikih tentang adab-adab buang hajat. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Blas Sufyan. Dan kita sekarang masuki sesi tanya jawab. Bagi para pendengar radio dakwah Syarafiyah, silakan yang ingin bertanya kirimkan saja melalui SMS ke nomor 08 5353 02 03 04. Sekali lagi saya beritahukan nomor teleponnya, harap dicatat dan disimpan di dalam memori ponsel Anda. 08 5353 02 03 04. Kami persilakan kepada Ustaz Abu Abdul Sufyan untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Tetangga hajatan nikahan anaknya, acara hiburannya pengdut. Jika diundang untuk bantuin masuk di acara tersebut, apakah dibolehkan atau tidak, Ustaz? Tidak boleh. Sebab hal itu termasuk bentuk ta'awun, tolong menolong dalam kebatilan. Apa boleh seorang ponakan dijadikan istri? Ponakan dalam artian anaknya saudara kandung tidak boleh, haram, termasuk mahram. Anaknya saudara kandung, baik sebapak atau saudara seibu atau sebapak dan seibu, semuanya tidak boleh. Baik, ini termasuk mahram. Kalau ponakannya istri boleh, dengan syarat istrinya sudah dicerai atau sudah meninggal dunia. Tidak boleh dikumpulkan bersama. Tidak boleh dipoligami antara istri dan ponakannya atau ponakan dengan bibinya. Tidak boleh bersamaan. Kalau sudah dicerai salah satunya atau meninggal dunia, maka boleh. Baik, Bapak Ustaz dan kepada para muslimin dan muslimat rahimakumullah, dari Era Sumardi Bangun Reja, Kedung Reja, Cilacap. SMS pertama yang saya kirim di Radio Dakwah Salafiyah kepada Bapak Ustaz, saya mengatakan mencari kebenaran yang sejati. Di balik musibah, saya tidak akan mengatakan bentuk musibahnya, kecuali aku mencari keselamatan hakiki dengan melalui ritual atau ibadah Islam tradisi, pluralis. Tapi sungguh yakin Allah itu tunggal, tak ada sekutunya, demikian kuat kata hatiku. Ritual berkali-kali saya lakukan di tempat penembahan, tempat keramat, yang tak jauh dari rumah saya, kira-kira 100 meter dari rumah saya. Setelah saya mendapat petunjuk, saya berhenti. Demi Allah, saya dalam genggamannya. Petunjuk yang diterima begini. Kalau minta pertolongan, langsung kepada Allah. Itu yang dikatakan langsung lewat telinga kanan saya saat saya tidur di rumah setelah pulang dari tempat keramat itu. Maka saya terus mencari kebenaran sejati yang diridai Allah. Apa saya sudah jauh terjerumus dengan kemusyrikan? Bagaimana dengan petunjuk tersebut kebenarannya? Mohon dijawab. InsyaAllah saya akan mohon. Baik, Bapak Sunardi. Tapi yang pertama, berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, itu jelas. Seperti yang telah kita jelaskan tadi, hal itu termasuk syirik. Yang kedua, meyakini ada satu tempat yang keramat, di mana tempat tersebut itu lebih bisa mengabulkan doa kita. Atau kalau kita berdoa kepada Allah di tempat tersebut, doa kita lebih bisa dikabulkan. Maka ini termasuk bid'ah. Ini termasuk bid'ah. Kalau tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Kira-kira di Indonesia ini tidak ada dalil yang menunjukkan ada satu tempat bahwa tempat itu keramat, sehingga doa lebih dapat dikabulkan di tempat tersebut. Maka berdoa di tempat tersebut dengan meyakini tempat itu keramat adalah termasuk kebid'ahan. Kalau meyakini tempat tersebut bisa mengabulkan doa kita, kesyirikan namanya, termasuk perbuatan syirik. Baik. Adapun mimpi yang disebutkan di sini, ketika tidur lalu mimpi, ada yang mengatakan di telinga kanan, kalau minta pertolongan langsung kepada Allah. Ini dalam masalah mimpi perlu dilihat. Kalau itu berupa suatu amalan atau ajaran, kalau tidak bertentangan dengan syariat Allah, maka tidak apa-apa diamalkan. Dan hakikatnya, kita bukan mendasari amalan tersebut pada mimpi, tapi pada dalil. Tapi kalau jelas bertentangan dengan syariat Allah, maka tidak boleh diamalkan. Adapun yang disebutkan di sini, kalau minta pertolongan langsung kepada Allah, inilah yang kita bahas pada bab ini. Minta pertolongan itu harus langsung kepada Allah apabila pertolongan itu tidak mampu dikabulkan atau dilakukan kecuali hanya oleh Allah, maka itu hanya boleh diminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang memintanya kepada selain Allah, maka itu termasuk kesyirikan. Hal itu termasuk kesyirikan. Jadi kita katakan benar apa yang dikatakan dalam mimpi tersebut. Meminta pertolongan itu langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan melalui perantara seperti di tempat keramat. Ada kuburan keramat, diyakini sebagai keramat, lalu menjadikan penghuni kuburan tersebut sebagai perantara untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk perbuatan syirik. Termasuk perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini termasuk hidayah yang diterima oleh Bapak Sunardi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, bahwasanya berdoa itu, meminta pertolongan itu, khususnya dalam perkara yang tidak mampu dikabulkan kecuali hanya oleh Allah, itu benar-benar harus dikhususkan hanya kepada Allah. Memintanya kepada selain Allah adalah termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dengan dalih tawassul, ya, hanya sebagai perantara. Seperti yang telah kita jelaskan tadi, siapa yang melakukannya, ulama seluruhnya sepakat dia telah kafir, karena dia telah melakukan perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi barangkali cukup ini yang bisa kita jawab pada kesempatan pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin.